وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisharri wal khairi, fitnatan wa ilayna turja'un. Suratul Anbiya Al-Ayah 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Surah Anbiya ayat 35. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksudnya, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, serta petunjuk dan kesesatan. Perkataan ini kita kutip dari Tafsir At-Tabari, jilid ke-26, halaman 2458.